Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang la allati linafil jinsi atau juga disebut dengan la annafiyah lil jinsi. Yang berikutnya insyaallah akan dibahas tentang pengulangan la annafiyah lil jinsi tersebut. Ahkamu la idza takarrarat, hukum la jika la itu berulang. Disebutkan berulang ya, dua kali. Dijelaskan di sini wa idza takarrarat la, jika la itu berulang, disebutkan lagi pada kalimat berikutnya. Nahu, ya. Di sini di yang dimaksud la dengan pengulangan, tentunya jika isim dari la ini mufrad nakirah, ya. Kemudian dicontohkan di sini pada kalimat, pada ungkapan la haula wala quwata, atau pada zikir ini secara lengkap la haula wala quwata illa billahi. Nah, di sini la-nya berulang, pertama la haula, kemudian yang kedua wala quwata. Nah, jika keadaan demikian, la ini berulang, maka apa? Jaza fin nakiratil ula al-fathu war-raf'u. Maka boleh pada nakirah yang pertama, yakni isim dari la yang pertama, pada contoh ini, pada kata haula, ini boleh dua keadaan. Al-fathu, yakni fathah, artinya mabni dengan fathah dengan tanda nasabnya, warraf'u dan rafa', jadi keadaannya marfu', ya. Karena apa? Karena la tersebut berulang, jadi ini berlaku pada keadaan ketika la itu berulang. Tadi dijelaskan idza takarrarat la, jika la ini berulang, sehingga apa? Pada isim la yang pertama, pada contoh ini pada kata haula, ini boleh mabni dengan tanda nasabnya, yakni mabni dengan fathah, di sini disebut dengan al-fathu. Kemudian boleh pula dengan keadaan yang asal, yaitu rafa', yakni ditandai dengan dhammah dan sukun. Sehingga boleh la haula, dan boleh pula la haulun. Ya, pada keadaan yang pertama, pada isim la yang pertama boleh salah satu dari dua keadaan ini. Kemudian ya, jadi la haula yang pertama atau la haulun. Jadi al-fathu di situ maksudnya mabni dengan fathah, tidak tanwin. Kemudian ar-raf'u sesuai dengan tanda rafa' yang asli, yaitu dhammah, dan itu tanwin, ya, la haulun. Ini. Kemudian fa'in fatahtaha, jika engkau memberi fathah padanya, yakni pada keadaan yang pertama tadi, isim dari la itu mabni dengan fathah, ini jaza fitsaniyati salah satu aujuhin, maka boleh pada isim la yang kedua itu tiga bentuk, tiga arah, tiga keadaan. ya. Ketika isim dari la yang pertama tadi mabni dengan fathah, maka pada isim dari la yang kedua ini boleh salah satu dari tiga keadaan ini, yakni al-fathu. Fathah maksudnya apa? Mabni dengan fathah ya, yakni wala quwata. Ini al-fathu, yakni yaitu mabni dengan fathah, tidak tanwin. Ya, kemudian wan nasbu, nasab. Yakni dengan tanda nasab yang asli fathah. Dan ketika disebut nasab sebagaimana tadi pada rafa dengan tanda aslinya masing-masing, berarti itu apa? Dengan tanwin. Ya. Sehingga menjadi kuwakan. Berbeda antara al-fathu dengan al-nasbu. Al-fathu di situ maksudnya mabni, keadaannya tetap dengan tanda nasabnya dengan fathah. Adapun disebut an-nasbu, ini dengan tanda asli nasab, yakni fathah dan tanwin. Nah, lafaznya berbeda. Jadi tanwin ataupun tidak tanwin itu berbeda. Sehingga pada isim dari la yang kedua menjadi wala kuwatan. Ini. Kemudian ar-raf'u, keadaan yang ketiga pada la yang kedua tadi adalah ar-raf'u, yakni rafa dengan dhammah, dengan tanda aslinya dhammah dan tentunya tanwin ya, menjadi quwwatun. Jadi ada tiga keadaan ketika la yang pertama tadi isimnya di fathah atau mabni dengan fathah ya. La haula wala quwwata, ini yang pertama. Isim la yang kedua mabni dengan fathah sebagaimana isim dari la yang pertama. Jadi mengikuti keadaan dari isim dari la yang pertama tadi mabni dengan fathah. Kemudian yang kedua menjadi la haula wala quwatan. Ya, la haula wala quwatan. Ini. Jadi yang kedua itu nasab dengan tanda fathah, ini mengikuti dari mahal kedudukan dari isim la tersebut. Bukan lafadznya. Kalau tadi mabni dengan fathah yang pertama itu mengikuti lafadznya, ini mabni dengan fathah, ikut mabni dengan fathah secara lafadz. Adapun yang nasab kuwatan, ini mengikuti dari sisi mahalnya. Di mana haula ini mahalnya, tempatnya adalah nasab. Maka yang kedua mengikuti secara mahal, secara tempat, yakni nasab, sehingga dia nasab menjadi fathah tanwin. Adapun yang ketiga ar-raf'u dengan rafa, ya, dhammah, karena dia mengikuti dari la haula, keseluruhan dari la haula ini berada di awal kalimat ya, menempati kedudukan mubtada ya, kedudukan mubtada ini kedudukan atau keadaan yang rafa, sehingga huwatun ini diikutkan atau dianggap sama, diatafkan dengan kedudukan dari la haula tadi ya, sehingga kuwatun itu rofa' dengan dhammah. Jadi menyesuaikan dengan kedudukan dari la haula yang berada di awal kalimat ya, sebagai ibtidak ya, mahalnya adalah rofa'. Ini itu dasarnya. Kenapa bisa tiga keadaan ini, mabni dengan fathah, kemudian nasab dan rofa'. Jadi menyesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Dia disesuaikan dengan yang mana? Secara lafaz ataukah secara mahal dari isim la, ataukah secara mahal secara kedudukan dari la haula itu keseluruhan. Ini boleh salah satu dari tiga ini. Ini ketika isim dari la yang pertama itu di fathah, mabni dengan fathah. Ini. Adapun pada keadaan yang kedua, isim dari la yang pertama tadi rafa, yaitu dengan tanda aslinya dhammah, maka nanti ada dua keadaan. Hanya ada dua keadaan, yakni rafa dan fathah. Ya, mabni dengan fathah. Insyaallah nanti dilanjutkan penjelasannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, insyaallah melanjutkan penjelasan tadi. Jika la terulang, maka isim dari la yang pertama ada dua keadaan. Boleh dengan fathah, mabni dengan fathah, dan boleh pula keadaannya rofa, yakni dengan tanda dhammah, dan itu tanwin. Kemudian ketika isim dari la yang pertama tadi keadaannya rofa, ya, kalau yang fathah atau mabni dengan fathah, tadi sudah dijelaskan ada tiga keadaan pada la yang kedua. Sekarang yang berikutnya, wa in rafa'tan nakirata al-ula, jika engkau merafa'kan nakirah yang pertama, ya, engkau rafa'kan keadaan isim nakirah yang pertama dari la tersebut, maka jaza fin nakirati tsaniyati wajhani, boleh pada nakirah yang kedua, jadi isim mufrad yang keadaan nakirah yang terletak sesudah la tersebut, terletak sesudah la yang kedua, wajhani, dua keadaan, dua sisi. Raf'u yang pertama adalah rafa', yakni dengan tanda atsrinya dhammah, tanwin, wal fathu, dan fathah. Maksudnya apa? Mabni dengan fathah. Ini misal tadi keadaan yang kedua, ya, nakirah, ya, isim nakirah yang terletak sesudah la yang pertama itu, ya, dirofakkan, ya, menjadi la haulun, ya, dengan syarat berulang, ya, jadi boleh la haulun. Maka pada la yang kedua isim nakirah sesudahnya ini bisa salah satu dari dua keadaan ini. Yang pertama rofak, sehingga menjadi wala quwwatun, dan yang kedua adalah fathah atau mabni dengan fathah menjadi wala quwwata. Ini pada keadaan dari isim nakirah sesudah la yang pertama dirafakkan. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, la haulun wa la quwatun. Keduanya, rofa. Isim nakirah sesudah la, baik yang pertama maupun yang kedua, itu keadaannya rofa. La haulun wa la quwatun. Di situ, quwatun mengikuti atau menyesuaikan dengan haulun yang rofa. Diataskan oleh wawu itu. Jadi dia mengikuti dengan haulun, keadaannya rofa', la haulun wa la quwwatun. Kemudian boleh pula yang satunya menjadi la haulun wa la quwwata. Ya, la haulun wa la quwwata. Jadi nakirah yang sesudah la pertama itu rofa' dengan dhammah. Adapun nakirah itu nakirah yang terletak sesudah la kedua, dia mabni dengan fathah. Ini. Jadi keadaannya mabni dengan fathah berbeda dengan yang pertama tadi rafa. Dan tidak ada keadaan yang ketiga sebagaimana pada nakirah sesudah la ketika di fathah tadi. Ada tiga keadaannya, fathah, nasab, dan rofa. Tetapi untuk yang nakirah pada la yang pertama itu rofa, hanya ada dua, yaitu rofa dan fathah. Ini. Jadi secara keseluruhan, ya, kalau dilihat secara rinci, pada la yang berulang, ini ada lima keadaan. Baik pada isim nakirah sesudah la yang pertama maupun isim nakirah sesudah la yang kedua, semuanya ada lima keadaan. Ini la haula wala quwata, yang pertama. Yang kedua, la haula wala quwatan. Yang ketiga, la haula wala quwatun. Yang keempat, la haulun wala quwatun. Dan yang kelima adalah la haulun wala quwata. Ini. Ini pada la yang berulang. Artinya apa? Kalau la itu tidak berulang, maka hukum ini tadi tidak berlaku. Kembali ke hukum asalnya. La, sebagaimana disebutkan kemarin, ya, hukum asalnya beramal dengan amalan inna dengan syaratnya. Kemudian yang berikutnya, wa in atafta ala ismi la walam tatakarrar la, jika engkau mengatafkan pada isim la, ya, mengatafkan satu isim pada isim dari la dan la-nya itu tidak berulang. Ya, kalau yang ini tadi la itu diatafkan dengan la. Jadi la an-nafi'il jin kemudian diatafkan dengan la yang kedua. Sama-sama la an-nafi'il jin diatafkan dengan wawu. Maka tadi ada lima keadaan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau isim dari la itu diatafkan, ya, tetapi la-nya tidak berulang. Jadi yang ataf hanya yang diatafkan hanya pada isimnya saja. La-nya tidak diulang, lafadznya tidak diulang. Bagaimana, Kak, dengan ini? Ketika ataf pada isim la dalam keadaan la itu tidak berulang, maka wajaba fathun nakiratil ula, wajib memfathah nakirah yang pertama. Jadi isim dari la, ya, isim nakirah, ya, isim dari la yang pertama nakirah, ini wajib di fathah, artinya wajib mabni dengan fathah. Wajaza fin nakiratis saniyati, kemudian boleh pada nakirah yang kedua yang diatafkan pada isim la yang pertama tadi, ar-raf'u wan nasbu, rafa' dan nasab. Ini dicontohkan di sini pada isim nakirah yang dari la yang pertama, haula, ya, la haula, ini isim nakirah dari la yang pertama, maka dia wajib mabni dengan fathah. Tadi disebutkan wajibah fathun nakiratil ula, wajib memfathah nakirah yang pertama, isim dari la yang pertama yang nakirah itu wajib mabni dengan fathah, la haula. Kemudian tadi diataskan pada isim lain yang tidak mengulang la-nya, tidak disebutkan la, jadi langsung pada lafaz isimnya. Maka pada keadaan isim nakirah yang kedua ini ada dua keadaan, boleh rofa', contohnya menjadi quwatun, jadi la haula wa quwatun, dan boleh pula nasab menjadi la haula wa quwatan. Ini jadi pada isim nakirah yang kedua yang diatafkan tadi, ini ada dua keadaan, yaitu rofa' atau nasab. La haula wa quwwatun atau la haula wa quwwatan. Ya, jadi yang kedua yang diatafkan ini tidak mabni. Ya, tidak mabni. Dia mu'rab, yaitu dengan i'rab rafa' atau dengan i'rab nasab. Ya. Tidak wa quwwata, tidak. Kenapa? Karena tidak ada la. La-nya tidak diulang, sehingga tidak mabni. Dia diatafkan menurut mahalnya, kedudukannya dari haula atau dari la haula yang sebelumnya. Ya. Jadi tidak diatafkan pada lafaz haula, tetapi diatafkan pada kedudukan dari la haula, kalau itu rafa', ya, tadi quwwatun itu rafa', dia diataskan pada mahal atau kedudukan dari la haula sebagai ibtida, permulaan kalimat, ya, keadaannya rofa. Kemudian kalau di nasab wa quwatan, nasab di sini diataskan pada kedudukan dari haula, kedudukannya nasab, bukan lafadznya yang mabni dengan fathah, tetapi kedudukannya berada pada kedudukan nasab karena sebagai isim dari la. Ini jadi ataf pada mahalnya, bukan pada lafadznya. Ini ya. Jadi ini beberapa keadaan ketika tadi la diulang dan kemudian di sini isim dari la diatafkan dengan tidak mengulang la tersebut. Jadi. Kemudian yang berikutnya, ya, hukum-hukum la yang lainnya. Ahkamu na'at ismi la, hukum na'at isim dari la. Jadi ketika la nafiah lil jinsi itu, ya, tentunya disertai dengan isimnya, kemudian isim dari la itu mempunyai na'at, mempunyai sifat. Bagaimana keadaan na'at dari isim la tersebut? Dijelaskan di sini, wa idza na'atta isma la bina'tin mufradin, jika engkau menaatkan, memberikan naat, memberikan sifat pada isim la, ya, pada isim dari la, bina'atin mufradin dengan naat yang mufrad, ya, pengertian mufrad di sini apa? Bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, ya, jadi naat yang berupa satu lafal, satu kata. Walam yasil bainan na'ati wal man'uti fasilan, dan antara na'at dan man'ut tersebut tidak dipisahkan oleh pemisah. Tidak ada yang memisahkan antara na'at dengan man'ut tersebut. Artinya apa? Bersambung langsung na'at dengan man'utnya. Ya. Nahwu sebagai contoh, la rajula dharifa jalisun. Di sini la diikuti isim dari la, yakni rojula. Kemudian rojula ini mempunyai na'at, mempunyai sifat, yakni dharifa. Dharifa sebagai na'at dari rojula ini berupa mufrad, ya, assalamualaikum. Isim dari la tadi rojula itu mufrad, kemudian na'atnya ini juga mufrad. Dharifa ini lafaz mufrad, artinya apa? Bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Dia bentuknya mufrad. Kemudian antara na'at tersebut, dharifa, dengan man'ut, yakni rajula, ini tidak dipisahkan oleh apapun. Langsung bersambung. Nah, dalam keadaan yang seperti ini bagaimana? Jaza fin na'ati al-fathu wal-nasbu wal-raf'u. Maka pada na'at tersebut, yakni dari contoh tadi dharifa, ini boleh fathah, mabni dengan fathah, dan boleh pula nasab, ya, dengan tanda nasab yaitu fathah dan tentunya tanwin, atau boleh pula yakni rafa keadaannya, yakni dengan tanda rafa yang asli adalah dhammah atau tanda yang menyesuaikan, dan kalau dhammah tentunya dengan tanwin. Ini jadi dari contoh ini tadi, la rajula dharifa jalisun, maka boleh menjadi la rajula dharifan, ya, keadaan yang nasab. Kalau dharifa itu mabni dengan fathah yang pertama tadi, na'atnya boleh fathah, mabni dengan fathah, ya, la rajula dharifa, ini yang pertama, ya. Jadi tadi syaratnya apa? Na'at ini mufrad, bukan mudhaf, bukan syibhu mudhaf, syabih bin mudhaf. Kemudian langsung bersambung na'at dengan man'ut tersebut, tidak dipisahkan oleh apapun. Maka keadaan na'at, yakni dharifa dari contoh ini, boleh tiga keadaan. Yang pertama fathah, mabni dengan fathah, la rajula dharifa. Yang kedua boleh nasab, yakni la rajula dharifan, nasab dengan tanda fathah, tanwin. Ini la rajula dharifan. Dan boleh pula, yakni rafa' menjadi la rajula dharifun. Ini. La rajula dharifun. Jalisun. Jadi, secara arti, secara makna sama. Ya. Arti atau makna ini sama, tidak tidak ada bedanya, tapi ada pengaruhnya dari amalan ini. Ya. Waris nanti dicek di kamu lupa ya. Ini. Jadi seperti ini ya, ketika na'at itu bersambung langsung dengan man'atnya. Jadi mengikuti, menyesuaikan dengan man'atnya. Na'at mengikuti, menyesuaikan dengan man'atnya. Kalau dia mabni dengan fathah, menyesuaikan dari sisi lafaznya. Rajula mabni dengan fathah, maka dharifa mabni dengan fathah. Mengikuti, menyesuaikan secara lafaz. Ya. Adapun dharifan, keadaan yang nasab tadi, dia mengikuti, menyesuaikan dari sisi mahalnya, kedudukan dari isim la tersebut. Rajula. Ini mahalnya, kedudukannya adalah kedudukan nasab. Karena sebagai isim dari la, sebagaimana inna isim dari la itu nasab. Ya, maka di sini dharifan dia nasab karena menyesuaikan, mengikuti dari kedudukan atau mahal dari isim la tersebut yang berada pada mahal nasab. Adapun menjadi rafa' atau boleh keadaannya rafa', na'at itu rafa', ya, dharifun la rajula dharifun. Karena dia mengikuti dari mahal dari la rajula tadi. Semuanya, la beserta isimnya. Ini berada pada permulaan kalimat. Ibtida'il kalam. Permulaan kalimat. Bagaimana mubtada berada di permulaan kalimat, berarti keadaannya adalah rafa'. Sehingga dharifun ini mengikuti, menyesuaikan dari sisi mahal dari la rajula keseluruhannya. Seperti itu. Ini. Jadi, menyesuaikan dari sisi yang mana dia mengikuti. Kemudian fa in fasala bainan na'ti wal man'uti fasilun, jika ada pemisah yang memisahkan antara na'at dan man'ut tersebut, ya, antara na'at dharif dengan man'ut rajul, ini ada yang memisahkan, tidak bersambung langsung tapi ada yang memisahkan, atau kana na'tu ghaira mufradin, na'atnya bukan mufrad. Berarti apa? Na'atnya berupa mudhaf atau syabih bil mudhaf. Jadi berbeda keadaannya dengan yang pertama tadi. Maka jaza ar-raf'u wan nasbu faqat. Maka boleh rafa' dan nasab saja. Dua keadaan saja, yaitu rafa' dan nasab. Berarti apa? Tidak boleh fathah, tidak boleh mabni dengan fathah. Jadi tidak boleh mengikuti man'ut dari sisi lafadznya, kalau ada yang memisahkan, atau kalau na'at itu berupa mudhaf atau syabih bil mudhaf. Nahmu sebagai contoh. La rajula jalisun dharifun wa dharifan. Nah, di sini seperti contoh yang tadi. La rajula jalisun. Rajula isim dari la, kemudian jalisun ini khobar dari la. Jalisun ini khobar dari la. Khobar ini memisahkan antara rajula dengan na'at rajula tersebut. Jadi rajula mempunyai na'at, tetapi terpisah. Na'atnya diletakkan sesudah khobar dari la. Yang semacam ini boleh, bisa. Na'at itu terpisah dari man'atnya itu boleh, itu bisa. Ya. Jadi dilihat maknanya, dilihat artinya, konteksnya atau siyakul kalam. Yang menunjukkan na'at itu yang mana. Ya. Di sini, dharifun sebagai na'at dari rajula. Ini terpisah, ya, ada kata lain yang memisahkan, maka sebagai na'at yang terpisah dari man'atnya, keadaannya hanya dua kemungkinan. Dia boleh rafa', yaitu dharifun, la rajula jalisun dharifun, atau boleh pula dia mansub. Ya, artinya dengan fathah, dengan tanda yang asli dan tanwin. La rajula jalisun dharifan. Ini. Tidak boleh membeli dengan fathah. Tidak boleh mengatakan la rajula jalisun dharifa. Tidak boleh. Jadi hanya dua. Sofa domah tanwin atau nasab fathah tanwin. La rajula jalisun dharifun atau la rajula jalisun dharifan. Ini ketika na'at dan man'ut itu terpisah. Atau tadi na'at dan man'ut bersambung langsung, tidak ada yang memisahkan, tetapi keadaan na'at itu berupa mudhaf atau syabih bil mudhaf. Seperti dicontohkan pada contoh yang berikutnya. Wala rajula tali'an wa tali'un jabalan hadirun. Rajula isim dari la, dia mempunyai na'at, yakni tali'an. Nah, tali'an ini termasuk apa? Syabih bil mudhaf, musyabbah bil mudhaf. Dia membutuhkan kata yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Artinya, na'at dari rajula tali'an ini, dia bukan bentuk mufrad, ya, karena dia membutuhkan kata yang lain. Berarti dia bukan jenis yang mufrad, dia adalah syabih bil mudhaf. Nah, karena keadaan na'at ini berupa syabih bil mudhaf, ghairu mufrad, maka sebagai na'at dari isim la, dia hanya boleh dua keadaan tadi, yakni rofa' dengan tanda dhammah, tanwin, atau nasab, ya, dengan tanda fathah, tanwin. Tidak boleh mabni dengan fathah. Ya, tidak boleh mengatakan la rajula tali'a jabalan, tidak boleh. Jadi satu dari dua pilihan ini, la rajula tali'an jabalan atau la rajula tali'un jabalun jabalan. La rajula tali'un jabalan. Kemudian hadirun, hadirun ini khabar dari la nafiyah tersebut. Ini ya. Jadi adanya ketentuan syarat yang disebutkan tadi pada hukum sebelumnya, na'at dari la, itu menunjukkan apa, harus terpenuhi syarat atau ketentuan tersebut supaya bisa beramal dengan tiga keadaan tadi. Na'atnya boleh fathah, boleh nasab, boleh rafa'. Adapun kalau tidak terpenuhi, maka ya hanya dua keadaan, yakni tidak bolehnya mabni dengan fathah. Ini ketika isim dari la itu mempunyai na'at. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Sama itu. Kalau secara apa namanya, sama ya? Nama pakai jenis ini. Mana? Kalau yang ada na sama yang pakai laisa. Nama ininya sama. Kalau yang ini la an-nafiyah lil jinsi, yang beramal dengan amalan inna. Adapun yang seperti laisa itu namanya la apa kemarin musyabbah bil laisa. La musyabbah bi laisa, la yang serupa dengan laisa. Jadi beda namanya, beda amalannya, beda keadaannya. Beda maknanya. La musyabbah bi laisa dengan la nafiyah lil jinsi. Berikutnya tentang khobar dari la an-nafiyah lil jinsi. Wa idza juhila khobaru la wajaba dzikruhu kama matsalna. Jika khobar dari la itu tidak diketahui, juhila itu tidak diketahui, tidak jelas apa khobar dari la an-nafiyah lil jinsi tersebut, maka wajib dzikruhu, wajib menyebutkan khobar tersebut. Kama masalna, sebagaimana yang kami permisalkan, sebagaimana contoh-contoh yang disebutkan tadi. Ketika khobar dari la itu tidak diketahui, tidak difahami, tidak dimaklumi. Waka qawlihi alaihi salatu wassalamu, dan sebagaimana ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, la ahada aghyaru minallahi. Ya, di sini la ahada sebagai isim dari la, kemudian khabarnya apa? Khabarnya tidak diketahui. Artinya seandainya hanya diucapkan la ahada, tanpa menyebutkan khabar, maka ini sesuatu yang apa? Tidak sempurna, masih ada sesuatu yang kurang. Apa khabar dari la? Tidak jelas. Orang tidak langsung paham maksudnya apa. Maka yang demikian harus disebutkan khabar tersebut. Disebutkan di sini khabar dari la adalah akhyaru. Maka menjadi jelas, menjadi paham dengan menyebutkan khabar ini. Maka yang demikian apa? Khabar ini, khabar dari la ini wajib disebutkan. Tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan secara lafaz. Ya, jadi harus disebutkan. La ahada akhyaru minallahi. Tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah. Ini. Adapun wa idza ulima fal aktaru hatuhu. Dan jika khabar dari la itu diketahui, dimaklumi, ya, artinya sudah menjadi apa? Sudah menjadi apa? Rahasia umum, sudah menjadi pengetahuan secara umum, yang dimaksud adalah itu sesuatu yang maklum, diketahui bersama oleh semuanya, maka kebanyakan khabar yang demikian ini dihilangkan. Fal aktsar hatfuhu, kebanyakan adalah membuang khabar yang maklum, yang diketahui maknanya atau maksudnya oleh semua orang. Jadi tidak perlu disebutkan lagi. Kenapa? Karena semua sudah tahu. Mungkin dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya, atau dari pemahaman yang ada, ini sudah diketahui. Sehingga apa? Tidak perlu disebutkan. Ini. Nahwu, contoh. Dalam ayat, fala fauda. Okay. Nanti dilihat secara lengkap ayatnya, kemudian disebutkan fala fauda. Nah ini, di sini fauta isim dari la. Kemudian khabarnya mana? Ya, dari ayat yang sebelumnya, nanti bisa dilihat secara lengkap ayatnya. Dari siyakul kalam yang ditunjukkan dalam ayat ini, di situ diketahui khabar dari la di sini adalah lahum. Ai lahum, yakni lahum ini sebagai khabar dari la tersebut. Sehingga asalnya atau takdirnya adalah fala fauta lahum. Karena sudah diketahui maksudnya adalah lahum, khobar dari la adalah lahum, maka khobar ini kemudian dihilangkan. Sehingga cukup disebutkan dalam ayat ini fala fauta. Contoh yang lain dalam surah yang lain disebutkan dalam ayat wala obayra, ya la obayra, ai yakni alaina. Jadi takdirnya atau maknanya apa? La obayra alaina. Ya, asalnya demikian. Alaina sebagai khabar dari la nafiah lil jins, karena itu maklum sesuai dengan siyakul kalam yang ditunjukkan dalam ayat yang sebelumnya, maka khabar tersebut kemudian dihilangkan. Sehingga cukup disebutkan la ubayra. Demikian pula dalam ucapan zikir ini, la hawla wa la quwata ay lana. Jadi khabar dari la yang terulang dalam ucapan ini adalah apa? Lana. Dan ini dihilangkan. Tidak ada usaha, kemampuan, tidak ada kekuatan milik kita. Ya, jadi takdirnya demikian. Tidak ada daya dan upaya, kekuatan, tidak ada kekuatan pada diri kita. Illa billahi. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ini. Jadi, sebagai khabar dari la yang berulang dalam ucapan ini, dalam zikir ini, adalah lana. Ini. Kemudian dihilangkan. Karena mafhum, ya, yang atau maklum yang dimaksud adalah kemampuan, daya, upaya, ataupun kekuatan yang ada pada diri kita. Ini. Jadi ini khabar dari la an-nafi' lil jins wajib disebutkan kalau tidak diketahui, tidak dimaklumi, tetapi boleh dihilangkan ketika di situ maklum, okay, atau dari siyakul kalam yang ditunjukkan itu bisa diketahui, maka khabar itu boleh dihilangkan. Kemudian satu hukum lagi terkait dengan la yang berikutnya, ihmalu la an-nafi'ati lil jinsi. Ihmal, yakni membatalkan hukum, membatalkan amalan dari la an-nafiyah lil jinsi. Di mana sebagaimana yang disebutkan di awal kemarin, la annafiyah lil jins ini beramal dengan amalan inna dengan syarat-syaratnya. Nah, amalan tersebut hukumnya bisa batal, bisa menjadi gugur, tidak berlaku lagi. Kapan? Disebutkan di sini wa inda khalat la ala ma'rifatin. Jika la itu masuk pada ma'rifah. Yakni yang menjadi isim dari la itu ma'rifah. Kemarin disebutkan syarat la itu beramal dengan amalan inna, apa? Isim dan khabarnya itu nakirah. Berarti kalau isim dari la ma'rifah tidak memenuhi syarat, maka amalannya gugur, amalannya batal. Dia tidak lagi beramal dengan amalan inna sebagaimana disebutkan di sini. Ya, ihmal hukumnya. Au atau fasala bainaha wa bainasmiha fasilun. La itu dipisahkan oleh satu pemisah antara la tersebut dengan ismnya. Ya, jadi antara la nafiyah lil jins dengan ismnya ini dipisahkan oleh satu pemisah, dipisahkan oleh satu kata. Ya, maka la nanti amalannya akan ihmal, akan gugur atau batal, tidak berlaku lagi. Dan ini kalau dilihat kemarin syarat dari la beramal dengan amalan inna, syarat yang kedua apa? La tersebut langsung bersambung dengan ismnya. Ya, disebutkan kemarin syaratnya ada dua. Yang pertama ism la dan khobar la itu nakirah. Kemudian syarat yang kedua ism la itu bersambung langsung dengan la. Sehingga apa? Ketika syarat ini tidak terpenuhi, salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hukum la atau amalan dari la itu tidak berlaku, gugur atau batal. Jadi tidak lagi beramal sebagaimana amalan inna. Yakni tadi, la itu masuk pada isim ma'rifah, atau la dipisahkan oleh satu pemisah dengan isimnya. Ya. Di sini disebutkan, إِذَا دَخَلَتْ لَا عَلَى مَعْرِفَةٍ أَوْ فَصَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إِسْمِهَا فَاصِلٌ wajaba ihmaluka ihmaluha, maka wajib membatalkannya, wajib membatalkan amalan atau hukum dari la tersebut, tidak lagi beramal dengan amalan inna. Wa wajaba raf'u ma ba'daha, kemudian wajib merofakkan yang sesudahnya, wajib merofakkan yang sesudahnya ala annahu mubtada'an wa khabaran, bahasanya yang sesudahnya itu adalah sebagai mubtada dan khabar. Jadi bukan lagi sebagai isim la nafiyah lil jins dan khobar dari la nafiyah lil jins, tetapi sebagai mubtada khobar. Jadi la tersebut ya la biasa, la bukan nafiyah lil jins lagi. Tidak lagi beramal dengan amalan inna. Ini. Ya, karena ihmal membatalkan hukum, membatalkan amalan, berarti apa? Kembali ke asalnya, yang sesudah la ini menjadi rofa, menjadi mubtada dan khobar. Kemudian satu lagi, wa wajaba takraruha, dan wajib mengulang la tersebut. Ya, wajib mengulang la tersebut dengan tadi keadaan dia masuk pada ma'rifah atau ada pemisahnya. Nahu, contoh, la zaidun fid dari wa la amrun. La di sini masuk pada ma'rifah. Apa? Zaidun, ini ma'rifah. Karena dia nama, ismu alam, nama orang, itu ma'rifah. Berarti la di sini masuk pada ma'rifah. Sehingga apa? Tidak memenuhi syarat. Maka amalannya ihmal, batal atau gugur. Sehingga Zaidun ini mubtada, marfu' dengan dhammah. Bukan isim dari la. Tetapi dia mubtada. Sehingga dia rafa' dengan dhammah, Zaidun. Ya. Kemudian dia wajib diulang. Ya, disebutkan sesudahnya wala amrun. Ya. Ini la zaidun fiddari wala amrun. Ya. Fiddari ini sebagai khobar dari zaidun berupa jar wa majrur. Contoh yang berikutnya wala fiddari rajulun wala imra'atun. Nah di sini la kemudian diikuti khobar dari la yang menjadi atau yang asalnya isim dari la adalah rojulun. Jadi asalnya la rojula fidari. Ya, kalau itu memenuhi syarat la rojula fidari, rojula sebagai isim dari la mabni dengan fathah. Tetapi ketika isim dari la itu dipisahkan oleh khobarnya, misalnya, jadi fidari mendahului isimnya, fidari sebagai khobar dari la mendahului isim la menjadi la fidari rojulun, maka di sini berarti apa? Isim dari la itu terpisah dari la, dipisahkan oleh khobarnya ataupun mungkin yang lain juga bisa, sehingga apa? Amalannya, amalan dari la itu batal, itu gugur, tidak lagi perlu amal dengan amalan inna, kembali ke akalnya, sehingga fidari ini sebagai khobar, khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, kemudian rojulun ini sebagai mubtada, tidak lagi disebut sebagai isim dari la, tidak lagi mabni dengan fathah, dia kembali ke asal mubtada marfu dengan dhammah. Dan tadi wajib taqraruha, wajib mengulang la tersebut, sehingga ditambahkan di sini walam ra'atun. Jadi la fidari rajulun walam ra'atun, la-nya berulang, kemudian imra'atun ini mubtada diatafkan pada rajulun marfu' dengan dhammah. Ya, karena la-nya ihmal, la-nya tidak berlaku hukumnya, sehingga tidak membenikan imra'atun. Imra'atun dengan keadaan asal rafa' dengan dhammah diatafkan pada rajulun, ya. Ini. Jadi ini ketika syarat dari la itu tidak terpenuhi, yaitu masuk pada ma'rifah atau dipisahkan dengan isimnya oleh satu kata atau satu pemisah, sehingga kembali ke akalnya mubtada dan khobar, keadaannya marfu', kata-kata yang terletak sesudah la tersebut, dan tadi wajib diulang. Tentunya wajib diulang di sini berbeda dengan yang pengulangan la tadi. Yang la haula wala quwata berbeda dengan ini tadi. Kalau yang la haula wala quwata itu memenuhi syarat sehingga la beramal dengan amalan inna. Adapun yang la zaidun fiddari wala mra'at wala amrun ataupun la fiddari rajulan, ini tidak memenuhi syarat sehingga la itu tidak beramal dengan amalan inna. Ya, jadi dilihat secara keseluruhan, bukan hanya semata-mata la-nya berulang kemudian dianggap sama, tidak, tapi lihat keseluruhannya. Ya, ini. Ini pembahasan tentang la an-nafi' lil jin sampai ini ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Kemudian yang berikutnya insyaallah, yakni pada nawasikh mubtada khobar jenis yang ketiga, yakni yang menasabkan mubtada dan khobar seluruhnya. Jadi la nafiah lil jins ini masih masuk pada jenis yang kedua, masih ada kesamaan dengan inna wa akhwatuha, dan ini sudah selesai pembahasannya. Kemudian yang berikutnya insyaAllah adalah jenis yang ketiga dari nawasikh mubtada khabar, yakni dhanna wa akhwatuha. InsyaAllah itu akan dibahas pada waktu yang akan datang. Kalau aku minkum kekurangannya untuk kali ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.